Kapan waktu yang afdal menggunakan as-siwak? Nah, ini sudah kita bahas ya. Kapan saja dan ada waktu-waktu yang dianjurkan. Kebanyakan kaum muslimin menggunakannya ketika hendak sholat wajib atau menjelang takbiratul ihram. Ya, apakah ada keutamaan bersiwak menjelang sholat? Ada enggak? Hah? Ada? Mau sholat bersiwak? Ada? Hah? Antum kemana selama ini? Ada enggak? Hah? Hadis? Hah? Hadis? Ah, Hamzah. Ada? Hadis? Ahsan tabarakallah. Laula ana syaqqa ala ummati la amartuhum bis-salati 'indaka bis-siwaki 'inda kulli shalah. Kalau saya tidak memberatkan umatku, saya akan perintahkan bersiwak setiap kali sholat.